Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala sebab kita berkumpul lagi insyaallah menyambung kelas mengajian kita berkenaan dengan i'tiqad Imam Syafi'i oleh hujjah oleh Al-Hakkari rahimahumullah. Dan kita hari tu kata akhir kita bincangkan, kita habiskan sampai berkenaan dengan tajuk i'tiqad Imam Syafi'i berkenaan nas mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. So hari ni kita akan masuk berkenaan dengan tajuk mazhab Syafi'i pada asma' dan sifat asma' Allah Ta'ala juga sifat dia. Baik, dia kata qala akhbarana Ahmad bin Mahdi bin Sulaiman, kata dalam beritahu kami Ahmad bin Mahdi bin Sulaiman Al-Muqri. Qala hadasana Abu Nasr Abdul Wahab bin Abdullah bin Abdullah Al-Murri. Qala amba'ana Abu Qasim Al-Mayaniji Al-Qadi bi Dimashq. Qala amba'ana Abu Ja'far bin Muhammad An-Nisaburi bi Riqqah. Qala Riqqah itu tempatnya. Qala sami'tu Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' Sulaiman ini anak murid Imam Syafi'i. Qala yaqulu, dia berkata sami'tu Syafi'i, aku mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu berkata asma'ullah azza wa jalla, asma'ullahi azza wa jalla wa sifatuhu dan sifatnya ghairu makhluqah, bukan makhluk. Mungkin juga ada satu riwayat yang lain, dia kata akhbarana Ibnu Mahdi qala anbana Abu Nasr al-Murri qala anbana Qadi Yusuf bin Qasim al-Mayaniji qala anbana Abu Bakr al-Humaidi al-Mu'addil qala anbana Rabi' bin Sulaiman. Masih lagi jalan berkata Rabi' bin Sulaiman qala, beliau berkata qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu man halafa billah, dan siapa yang bersumpah dengan nama Allah Ta'ala au bi ismin asma'ihi ammi asma'illah azza wa jalla ataupun dengan satu nama di nama-nama Allah Ta'ala fa hanatha fa 'alaihi kafarah, lalu dilanggar sumpah. Hanas tu maksudnya dilanggar sumpah. Contohnya kita kata demi Allah aku bukan sekian, lepas tu kita langgar, maka bila langgar saja fa 'alaihi kafarah, maka wajib ke atas dia kafarah. Wa man halafa bi syai'in ghairillah, dan siapa bersumpah dengan sesuatu selain Allah Ta'ala fala kafarata alaihi, kata maka tiada kafarah ke atasnya. Wajaba an takuna ma'siyah, tapi wajib ia menjadi satu kemaksiatan ke atas dirinya. Wa man halafa bil ka'bati bi syai'in makhluqin fala hanatha alaihi, dan mana siapa yang bersumpah dengan Kaabah atau sesuatu daripada makhluk, maka tiada sebarang pembatalan sumpah ke atasnya. Ini pasal disebut dalam perkara ini sebab apa-apa yang kembali kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, asma' dan sifatnya, ia tidak makhluk. Dia cinta macam kalau kita sebut Kaabah atau Baitullah. Pasal kita kata masalah gandingan nama ni, dia ada dua bentuk. Satu bentuk yang kita kata gandingan tersebut sandaran dalam masalah pemilikan macam apa? Rumah Allah, bumi Allah, wa ardullahi wasi'ah kan. Tapi bumi Allah Taala bukan Allah. Okay? Macam juga apa kami apa fa'anafakhna fihi min ruhina, kami tiup pada Adam daripada ruh kami. Maksud dia ruh kami itu ruh Allah Ta'ala. Jadi kat situ yang kadang-kadang salah faham orang ramai, tak reti nak dibezakan. Sebab bila Allah Ta'ala tentang zat dia atau sifat atau asma' dia, itu tidak menjadi tidak boleh kita kata dia makhluk. Tapi kalau kata macam benda-benda yang tadi disandarkan kepada bukan apa zat Allah Ta'ala, sifat dan asma' dia, maka dia makhluk. Macam Kaabah tu panggil Baitullah kan, bumi ni apa macam para malaikat marah kepada orang-orang yang mati dalam keadaan apa bersama-sama, dia Muslim tapi dia bersama dengan tentera kafir. Jadi dikata kepada mereka kan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, kenapa bukankah bumi Allah itu luas, ardullah. So kita sandar Allah Ta'ala macam Abdullah. Abdullah is actually hamba tu tetap makhluk, tapi bila kita sebut tentang zat Allah Ta'ala, nama dia, sifat dia kan, itu semua tu bukannya makhluk. Itu kembali kepada asas. Tapi bila perbuatan manusia, perbuatan hamba, makhluk. Perbuatan hamba makhluk. Adapun nama Allah, zat Allah Ta'ala, sifat dia bukan makhluk. Ha, bukan boleh kita ni. Bahkan cuma timbul tajuk dalam kes ilmu kalam ni, dia ada perbahasan panjang lebar berkenaan dengan sifat tu datang kemudian ke bersama zat. Ha, contoh macam inilah. Macam sekarang berkata-kata. Saya tak berkata tadi, sekarang saya bercakap sekarang. So dia kata benda tu baru ke? Ha, ini masalah lah, pening kepala. Ilmu kalam. Nanti pergi kita baca macam mana Imam Syafi'i kata tentang ilmu kalam. Sebab banyak daripada kesesatan yang berlaku apabila manusia ni mencampurkan ilmu kalam kepada agama Islam. Dan campurkan dengan fiqh, campurkan dengan akidah. Habis rosak. Dan sampai bahkan orang beramal pun semua jadi keliru. Nak buat pun tak ni, rasa tak cukup amal, rasa tak sekian. Dari situlah lahirnya perbuatan-perbuatan bid'ah. So orang tu rasa tak cukup tu yang dia akan mula bertambah-tambah pada agama apa yang tak ada daripada agama. Ini sebab tu bahaya. Yang kita kata memang, tapi lah di Malaysia ni kita perhatikan bila kita pergi kat universiti, dia ada jabatan usul apa usuluddin tu, akidah dan falsafah digabung sekali. Twin program. Dan benda tu masalah bila kita apply kepada masalah apa nas, dia gagal. Gagal lah pasal perbincangan dia ilmu kalam ni, dia adalah satu benda macam kita terangkan tu, dia berasal daripada mantik ataupun ilmu logik Aristotle. Aristotle, cara dia kata ini betul ini salah, macam nak faham benda reality. Itu masalah. Jadi dia gunakan cara tersebut kepada sifat Allah Ta'ala, kepada asma Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, maka datang kat situ kekeliruan yang sangat dahsyat. Bahkan berlaku penafian terhadap macam kita kata golongan Mu'tazilah menafikan daripada Allah Ta'ala berkata-kata. Punca dia sebab tadilah. Jadi kata kalau berkata-kata tadi tak cakap, sekarang cakap. Ha. So baharu, bila baharu dia makhluk. Ha, ini problem dia. Sebab kita kata bahawa Allah Ta'ala bila dia berkata-kata itu bukan begitu, bukan makhluk. Dia kalamullah bukan makhluk. Dia sebahagian daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum orang tu dia keluar dari situ tu, Imam Syafi'i kata bukan kat ni. Dan bahkan memang fitnah tentang apa siksaan dibuat kepada ulama-ulama Islam zaman Abbasiyah dahulu, memang pada masalah ni lah yang besar sekali. Quran itu makhluk. Yang Imam Ahmad bin Hanbal berkeras. Imam Syafi'i dia trik. Dan kisah tu dia trik. Dia kata Quran apa Taurat, Injil, Zabur, Quran, empat ni makhluk. Dia trik. Dia dia nak panggil balik, lepas tu dia orang kata jangan, tak panggil balik. Ada orang tu nampak ni macam trik. Ya. Dia cara dia jawab supaya dia terus bergerak kan. Dia kata ni makhluk. Jari dia makhluk lah. Ah tak, the word is actually kalau kita pause kan. Quran sebenarnya betul. Satu benda. Lepas tu tangan ni jari ni makhluk. Jadi secara wording dia trik kumpulan tu sampaikan apa khalifah dan sebagainya sampai dia orang tersenyap terkedu. Ha, tak apalah keluar. Itu keluarlah. Tapi macam Imam Ahmad bin Hanbal terang-teranganlah. Dia kata menentang untuk mengatakan Quran itu makhluk. Tu je kalimah tu jadi minta 10 tahun lebih. Dia beliau dipenjarakan. Dipukul setiap hari kerana tak nak cakap Quran makhluk. Ha, ini konsep yang kena faham kenapa jadi. Sebab bagi setengah orang menganggap bahawa macam Mu'tazilah sendiri pun masih lagi apa mentanzihkan Allah Ta'ala, nak tanzih Allah Ta'ala daripada sifat makhluk tu yang terkeluarnya pendapat tadi. Tapi kita dah sebut dah kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kita isbat Allah Ta'ala punya sifat dan asma dan sifat dia tanpa tamfil, tanpa contoh, tanpa tashbih, tak ada serupakan dengan makhluk. Sebab lain saya kami syait, tapi kita tanzih tanpa taktil. Kita tanzih Allah Ta'ala sifat makhluk tapi tanpa kita menafikan pengertian-pengertian nama-nama dia atau sifat-sifat dia. Kalau kata dia buat, kata dia buatlah. Tapi tak serupa macam makhluk buat. Itu je. Tapi tak boleh kita kata kita contoh macam makhluk tu, tapi tak boleh kita nafikan maksud. Problem sekarang ni kita kata yang berlaku adalah dalam masalah akidah ni, bila orang tu dia kata nak tanzih Allah Ta'ala tapi dia abaikan maksud. Jadi katakan ni tahu Allah Ta'ala mendengar, tapi mendengar bukan mendengar. Dia mendengar tapi tak mendengar. Bercakap tapi tak bercakap. Melihat tapi tak melihat. Pasal dia, every time dia sebut benda tu, dia orang nak kononnya tanzih tapi dengan taktil. Dia abaikan pengertian. Sehingga para sahabat Nabi SAW dan kita sebenarnya beriman dengan apa yang datang tadi tanpa taktil, sebab kita nak beramal. Kita nak beramal. Kemudian kita kata Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala berkata-kata, Allah Ta'ala lihat. Kita beramal dengan sebab kita tahu Allah Ta'ala ada sifat-sifat tadi. Sebab tu kita akan bila tahu Allah Ta'ala mendengar. Mendengar suara tau. Dan mendengar tu maksudnya mendengar suara. Orang-orang macam pergi Mu'tazilah tak setuju. Dia kata tak boleh dengar suara. Kalau dengar suara baru dengar, tadi tak cakap, sekarang baru dengar. Ha, dia baru buat kerja. Bila buat kerja, dia baharu. Bila baharu dia, makhluk. Ha, itu je ayat dia. Pusing mana pun dalam ilmu falsafah ni, atau akidah yang berasas kepada ilmu kalam ni, dia sentiasa pusing dengan dibandingkan makhluk. Sekarang dia lupa dalam ayat yang datang, dalam surah Asy-Syura yang datang, laisa kamitslihi syai', Allah sebutkan. Baca habis. Wa huwa as-sami'ul basir. Dia maha mendengar, maha melihat. Dia tak nafikan berkenaan masalah keserupaan kalimah. Kalimah serupa, tapi masalah cara lain. Kita cuma dalam masa konsep akidah ni, kita tafwid serah pada Ta'ala cara. Bukan tafwid makna. Makna kita faham. Macam makan. Faham makan. Ha, macam itu Imam Malik jawab. Dia kata, istiwa tu maklum. Engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu. Tapi cara dia majhul. Sebab Allah Ta'ala ni tak ada contoh nak dibandingkan. Walaupun saya kami syait. Tapi iman wajib. Iman wajib. Pasal kita, okay, dia kata iman tu wajib. Dengan kalimah-kalimah tadi. Sebab akal kita tak faham. Macam mana. Tapi nak kena iman tak? Ya, wajib. Kena iman. Soal bid'ah. Wasu'alu anhu bid'ah. Berarti Imam Malik rahimahullah jelaskan macam tu. Dan itu akidah kita sebenarnya. Yang sekarang ni orang pening kepala dengan kalam ni mengarut je. Bahas-bahas tak boleh buat apa. Makin bahas makin kufur. Makin ingkar. Bukan makin iman. Okey, seterusnya. Bab Nasr Syafi'i rahimahullah fil Quran. Yep. Oh, kafarah. Okey. Okay, kafarah sumpah ni dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Ma'idah kot. Saya say. Yang 82. Sekejap. It'am. Dia dalam Al-Quran Karim, bila kita sumpah Surah Ma'idah. Surah Ma'idah, ayat yang ke 89. Allah tanya kan, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Tidak mengambil hukum Allah Ta'ala ke atas kamu pada benda-benda lara. Sia-sia pada sumpah-sumpah kamu. Bila orang tu bersumpah, dan maksud lara ni, actually ada sebahagian sumpah tu orang tu lafazkan dengan mulut tapi hati dia tak ikat. Contoh macam orang Arab kan, kadang-kadang kalimah wallahi tu bukannya dia sumpah. Wallahi tu dia macam berfikir. Kita kata jom pergi, wallahi ya akhi. Dia macam kalimah Allah. So word mulut dia keluar wallahi bukan kan. Tapi bila orang tu kata apa sumpah kan, contoh macam dia kata demi Allah aku sekian sekian aku sekian, dia ikat dengan hati dia, dia langgar, jadi kafarah jalan. Ini yang datang. Allah kata walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul apa dia kata apa aku ada apa tapi Allah tak ambil pada kamu hukum, dia kata bima aqadtumul aiman, dengan apa kamu ikat dengannya sumpah-sumpah. Mana sumpah betul demi Allah aku sekian. Okay, dia kata macam orang kita Melayu lah, kadang-kadang mengarut. Wallahi tak aku masuk rumah kau. Ludah lagi kan. Dia apa? Style gaduh adik-beradik kan. Dia takkan jejak kaki kat rumah. Dia langgar je. Ni kena kafarah. Dia kata, sebenarnya kalau ikutkan pada ni, zaman dulu raja-raja sumpah-sumpah, boleh je batalkan balik. Boleh je batalkan balik. Tak ada masalah. Sebab kes dia, kalau kita tak ditunaikan sumpah berkenaan, ini kafarah dia. Atau kita terlanggar, ini kafarah dia. Dan benda tu settle lah, habislah. Habislah. Dia selesai dengan satu perkara. Tak ada berulang balik unless kita sumpah balik sekali kedua. Nah, itu cara dan memang kita kata sumpah ni dia sebenarnya emphasize bagi apa yang kita nak. Contoh macam nak makan, demi Allah saya akan makan, demi Allah saya akan. Dia bukannya apa panggil apa ayat yang sempurna. Sebab tu dalam Quran Karim kalau kita jumpa sumpah-sumpah Allah Ta'ala sumpah dengan apa benda sekalipun, makhluk-makhluk dia, sumpah tersebut kalau kita tak tahu makhluk tu apa pun tak apa. Macam mursalat, angin ke, malaikat ke, kuda dan peperang. Mana-mana pun tak ada masalah. Macam wal asri, demi masa ke demi waktu asar pun tak ada masalah. So Allah Ta'ala boleh sumpah dengan apa dia nak. Bahkan sumpah kita pula macam yang kedua tu disebutkan, kita hanya bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Bila sumpah dengan nama Ta'ala, maka kalau sumpah yang lain tak jalan. Demi bapa, demi mak, demi cinta semua tak perlu kafarah. Kan? Tapi kalau kata dengan nama Allah Ta'ala kita sumpah, dan memang kita memang kata benda berkenaan kita benar, kita janji, kita langgar aje. Ini kena dalam surah Al-Maidah 89 diterangkan berkenaan dengan dia punya kafarah. Dia kata fakafaratuhu, maka kafarahnya adalah it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum, memberi makan 10 orang miskin daripada apa yang sederhana daripada makanan kalian, keluarga kamu. Kan kita makan kadang ada yang kita makan mahal gila. Mahal sungguh. Lepas tu ada yang makan, kita makan murah-murahan. Jadi apa pertengahan? Standard. Biasa. Ha, dia kata yang tu. Auki suatu home. Ataupun pakaian. Kalau tak ada makanan, kita pakaian. 10 orang. Kalau makanan, dia akan makan apa? Kalau kita dalam macam macam sebagaimana dia makan kalau orang buka puasa. Kerana tak boleh berpuasa, sakit dan sebagainya kan. Maka dia sedar. Tapi dia tak boleh puasa. Puasa-puasa mati. Maka dia bayar. Satu hari 600 gram. Dan 600 gram, makanan asas itu dianggap macam makan dua kali. Kan dekat setengah kilo. Awak makan beras setengah kilo ke mana ada kan? Ada orang makan setengah kilo. Jadi sebab tu dia dianggap makanan tadi beri makan dua kali. Pagi tengah hari atau tengah hari malam. 10 orang. Dasar kait berkenaan. Dan apa kita bagi makan. Kalau tak makan, pakaian. 10 orang. Bila pakaian tu, dua. Satu tutup bawah, satu tutup atas. Bila pakaian dalam bahasa Arab, dia mana tutup pinggang ke bawah, izar, kain. Mana tutup atas, dipanggil sebagai komis dan sebagainya. Orang panggil gamis. Kan? Jadi dia dua lah. Macam sekarang tutup pakaian, kalau tak tolak seluruh dalam, dua lah. Campur seluruh dalam, tiga. Kalau campur seluruh dalam, campur kopiah, empat. Actually, itu nak masuk pakaian tadi. Kalau Sahab bin Wahidin, satu lagi kain je. Bawah tak ada benda. Itu konsep yang kita faham. Lepas tu macam orang pergi ihram apa umrah atau haji, ketika berihram kan dia pakai dua lain kain. Macam itulah sekurang-kurangnya kita sedekah kan untuk kafarah bagi orang miskin ni pakaian tu mestilah 10 orang terdapat dua lain. Dua lain. Mana satu untuk bawah satu atas. Dua lain. T-shirt ke tak kisahlah yang penting mesti dua lain. Dua pakaian. Kalau nak bagi kopiah dengan baju, boleh juga. Kan? Tapi kita kata seeloknya adalah tutup bawah badan, tutup atas badan. Okay. Atau dia kata, au tahrir raqabatin. Ataupun bebaskan seorang hamba. Bebaskan hamba. Eh? Faman lam yajid. Maka siapa-siapa tak dapat tidur. Salah satu dua perkara tadi. Tiga lah. Makan. Pakaian. Makan atau pakaian. Juga apa? Bebaskan hamba. Tak dapat. Dia kata faman lam yajid fasiyamu thalathi ayyam, maka siapa-siapa yang tak dapati untuk tebus sumpah dia, maka dia puasalah 3 hari. Dan tak perlu 3 hari tadi berturut-turut. Boleh berasingan, yang penting tunaikan 3 hari tadi sebagai bayar hutang kepada Allah Taala. Sebenarnya banyak kalau orang tu dah sumpah macam-macam, tak ada dimakan sumpah tu tak wujud dalam agama. Dia makan kena apa pasal tu? Dia makan sumpah. Dia langgar batal ke lah, apa masalah dia? Masyarakat Melayu kita macam-macam benda macam, yang serupa macam ni. Macam ada keluarga tertentu kan, dia tak boleh makan ikan tertentu. Pernah dengar kan? Saya punya keluarga ikan jerung, ikan yu. Yang abang dengar apa? Ikan apa? Ikan kacang. Ikan bawal. Dia mesti ada ikan lain-lain kadang. Terobok. Dia patut dia sumpah tak? Dia macam ni. Family sumpah. Macam keluarga kami dulu. Ceritanya tak tahu lah, tapi bapak saya pegang sekolah. Almarhum bapak saya, dia memang seorang yang sangat pegang tradisi. Pegang petang-petang kalau ayam berkokok tu, dia ambil sembelih. Sebab orang Melayu kita ada kepercayaan kalau ayam berkokok petang, doakan tuan dia mati. Kita orang yang beli ayam ni habislah, kita ambil lestik dia, lestik ayam tu pakai bawang. So dia diam. Dia ayam tu pula bila kita asyik lestik dia tengah nak naik pokok, dia nak azan tu apa maghrib tu nak pokok, kita asyik lestik dia diam last sekali. Naik tidur pun senyap je, tak ada bising. Memang boleh didik sebenarnya binatang ni. Memang kalau dia pokok je ayam ni siap potong kuku tengah malam. Nak kena jekah ni buat makan menatang. Makan tatang pinggan. Macam ni. Oh jangan. Saja kena amuk. Kita orang tu. Dia kuat pegang tradisi. Tapi macam kes tadi lah, kes masalah makan tu kan. Ikan, kita punya keluarga dipesan jangan makan ikan, you. Sebab, entah atuk kami yang keberapa, entah dulu, jatuh ke laut, peti ikan jerung, kononnya, selamatkan dia. Entah dolphin, wallahualam lah. Tapi, wallahualam lah, kita tak cakap juga. Kita dengan dolphin kan ada belakang, sirip belakang tu juga. Bismillah. Entah ya, entah tidak, apa dia punya ikan mana satu. Tapi, lepas dia selamat, dia sumpah. Dia takkan makan dan keturunan dia takkan makan ikan ni. Jadi, berterusanlah dalam keluarga kami. Bahkan almarhum bapak saya dulu percaya sungguh benda ni. Sampaikan dia pernah sekali termakan. Ada orang bagi dia makan. Dia makan-makan daripada mata dia cerah, rabun, masuk hospital terus. Dia dengar pasal mula tak ada benda. Orang tu kata je ikan you terus tumbang. Terus sakit. Ha, dia kadang-kadang kepercayaan kita pasal tu benda tu menyebabkan dia. Kadang-kadang benda tak ada pun orang kata tak ada sekian. Tapi dengar kata orang kata kat sini ada keras. Lintas-lintas bulu rumah naik. Sebab awak percaya cakap orang. Tapi itu yang lebih yang ni lah. Saya langgar dah benda ni. Kat Yaman semakan je. Kau-kau masak kan. Dia kan tak sedap pun pasal dia punya kulit isi. Dia lebih kurang macam ikan sembilang. Lebih kurang macam tu. Tapi cuma dia macam ketul-ketul sikit. Kemudian bagian dia ada bagian macam kasar. Bawah kulit dia tu macam pasir-pasir sikit. Tulang halus. Macam pasir. So buang lapisan tu pun masak makan. Kalau kunyah dengan tu sekali tak sedap. Allah Alam. Tapi tu cerita dia. So kadang-kadang kala bila kalau atuk nenek kita sumpah macam tu, benda tu kan tak boleh batalkan balik. Can always be batal. Kau faham tak? Maksudnya hatta kalau kita sumpah dengan Allah Ta'ala macam tu, memang kita boleh batalkan. Ini kafarah dia. Dia boleh tahu. Dia bukan masalah benda tu kekal abadi. Kan sumpah raja, kata dia jejak kaki dekat tanah ke sebagainya. Sumpah raja untuk ini. Cuma sebahagian lah, sebahagian raja-raja ni ikut kepada apa, bila kita dengar dalam amalan diorang apa, naik pertabalan sebagainya, sebahagian tu memang kuat dengan jin. Dia kan daulat tu sebab dia ni Allah Ta'ala sayang raja tadi. Tak. Raja tu bergantung dengan jin. So, jadi jin telah yang akan kononnya cederakan orang-orang yang tak dengar cakap raja. Muntah darah lah sekian sebagainya. Alah kuliah lah, itu kita kata. Itikad tu. Jadi dengan sebab itu apa, kalau dia kata orang tu sumpah, maka dia itu yang Allah Ta'ala suruh jadikan. Zalik kafaratu aymanikum idha halaftum. Itulah penebus sumpah-sumpah kamu bila kamu bersumpah. Wahfadhu aymanakum. Jagalah kan sumpah-sumpah kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikian Allah Ta'ala jelaskan untuk kamu tanda-tandanya untuk kamu bersyukur. So itu basic macam masalah tebus sumpah tadi. Kalau kata dengan Allah Ta'ala, kita ambil Warrahman ke kan, apa nama Allah Ta'ala sekalipun, kita ambil salah satu nama Allah Ta'ala kita gunakan, maka automatik kita kena bersetia dengan sumpah tersebut, janji tersebut. Sebab macam saya ulang balik kan, sumpah ni untuk menegaskan sesuatu. Dia bukan hanya sumpah tu sumpah. Macam Al-Quran Karim pun sumpah datang, Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk di mana-mana pun. Bahkan kadang-kadang datang tak tahu apa benda. Sumpah tu dengan apa? Macam dia kata wal asri, masa atau waktu asar. Dua-dua betul. Tapi yang penting ke atas kita bukannya wal asri mana satu, asar mana atau waktu mana. Yang maksud dia yang penting adalah innal insana lafi khusr. Ini manusia dalam kerugian. Macam tu juga apa macam wasyamsu waduhaha wal qamari idza. Ada datang ke 11. Sumpah untuk satu je. Kan? Dia kata qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha. Itu yang isi kandungan sumpah tu. Yang dia pasal sumpah ni dia datang untuk menegaskan. So penegasan tu ke atas apa? Sebab tu dia bukan independent, tegak. Dia kata wallahi, apa? Wallahi, ayat tak sempurna. Kalau orang tu kata wallahi, apa? Faham eh? Bab sumpah dia macam tu. Jadi kalau orang tu bersumpah dan seiring dengan sumpah ni juga adalah orang yang bernazar. Nazar kan? Dia kata demi Allah aku akan sekian, aku akan berpuasa, aku akan ni, kalau aku lulus peksa aku sekian. Biasanya nazar ni adalah benda yang dibuat oleh seorang tu dengan perasaan bahawa kalau dia bernazar ke dia punya permintaan akan dikabulkan. Ini sebenarnya salah. Kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi SAW dalam Bukhari, lafaz datang daripada Ibn Umar bin Umar, Nabi larang daripada nazar. Nabi kata ia tidak mengubah qadar, tapi dia hanya sesuatu dia keluar daripada soalan kedekut. Orang yang kedekut nak beramal, kan malas, culas, kan nak bersedekah pun kedekut. Dia hanya dikeluar daripada dia benda-benda tadi, sedekah, kan, apa, ibadat, kalau dapat barang. Sedangkan kalau tak dapat barang pun dia masih hamba Allah Ta'ala. Kan, lepas tu kesyukuran kita dengan apa Allah Ta'ala bagi banyak lagi, tak tertunai. Sering orang suka bernazar. Kan? Tapi dia kata kalau dapat projek dia akan pergi umrah, kalau pergi sekian dia akan sekian. Sedangkan benda tersebut tidak menjadi syarat. Sebab tu Nabi kata, Nabi larang. Tapi kalau dah nazar kena tunai. Tapi kalau tak boleh tunai, maka kafarah dia sama macam kafarah sumpah. Okay, nak puasa apa 2 bulan turut kan, tapi tak boleh, tak larat. Maka batalkan. Cara batalkan, ada salah satu tadi. Pergi makan kan, atau pakaian. Lepas tu bebas hamba yang kita tak ada, ataupun puasa 3 hari. Ini konsep yang kita tahu. Pasal dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata kafaratul nadri, kafaratul yamin. Kafarah untuk nadar, kafarah untuk sumpah. apa kafarah untuk azab adalah kafarah yang sama untuk sumpah. Ha, ini konsep dia. Tapi benda tu ya. Eh tak, ini sini. So okey, dia sini sumpah untuk okey, okey. Ha ha. Ya. Ya. Pasal macam tu suka solat tu lah. Solat tu kan ni macam solat berjemaah. Solat berjemaah. Kan benda tu disuruh Allah Taala. Tapi bila orang tu apa dia kata bersumpah bernazar, kalau sekian aku dapat, sekian aku sumpah dengan Allah Taala aku. Dia memang janji betul, dia kena buatlah. Bahkan ikutkan kepada macam contoh macam surah Al-Baqarah ayat 187. Kan bila Allah Taala kata apa? Uhillalakum latasyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam berpuasa itu untuk kamu bercakap benda-benda yang apa membawa kepada persetubuhan dengan isteri-isteri kamu. Hunna libasul lakum antum libasul lahun. Kamu pakai mereka, mereka pakai kamu. Okey, ayat dia datang sebab apa? Sebab dahulunya para sahabat Nabi SAW bila mereka dapat ibadah puasa, ini berlaku pada tahun kedua Hijrah, perintah berpuasa turun, lalu mereka telah bersumpah. Dia kata siang puasa, malam tak nak sentuh isteri. Demi Allah, sebulan-sebulan. Cakap itu. Tapi dia langgar. Apa tahu tak nak jawab? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tak tahu kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Dan semua sumpah apa tu kau langgar. Fataba alaikum. Tapi benda tu bila kita dah wajib atas diri kita, dia jadi wajib. Walaupun asal bukan wajib. Asal benda tu bukan wajib pun. Macam orang tu nak sekian kan. Bukan wajib. Tapi Allah tak tahu kamu khianat diri kamu sendiri, maka Allah tak kuni taubat ke atas kamu. Dia bila orang tu dia wajib atas diri sesuatu, Allah tak jalankan. Terima. Macam golongan Nasrani dahulu, priesthood, rohbaniyah. Mereka reka, tapi mereka wajib kata diri orang, aku tak terima. Bila diorang langgar, kena. Jadi kira dosa. Langgar, kira dosa. Sebab tu benda tu walaupun apa, siapa bernazar untuk mentaati Allah Ta'ala, maka taati Allah Ta'ala. Macam bernazar untuk apa mendahaki Allah Ta'ala, maka tak, jangan mendahaki Allah Ta'ala. Bahkan nazar-nazar yang dibuat tadi, kalau bukan ibadat, bukan suatu benda yang apa, yang ni, dia void. Contoh macam nazar. Kalau kita lose peksa, nak tenung gelas. Apa faedah dia? Sebab tu nazar tu kena balik pada benda ibadat. Kalau nazar contoh macam saya bernazar takkan apa akan tenung gelas ini. Apa benda faedahnya? Sebab tu bila zaman Nabi SAW hidup dahulu, seorang lelaki pernah sekali Nabi tengah nak khutbah, nampak seorang lelaki berdiri dengan panas. Ni kes pasal puasa lah. Bila kita nak faham konteks lafaz puasa tu, saum tu, dalam Islam dia tidak lagi macam zaman dulu. Kalau zaman dahulu kalimah saum atau siam tadi dia boleh maksudkan dengan bahasa, iaitu menahan diri. Orang tu tak makan, dia makan, dia tak makan, tak minum, dia makan, dia minum, dia tak bercakap je pun puasa tak bercakap, puasa tak duduk ke. Pasal dalam kisah surah Maryam kan, bila Maryam binti Imran kan dilahirkan dari Isa alaihissalam kan, disuruh dia bernazar, disuruhkan dia fa imma tarayna min al-bashari ahadan kan, mana kalau kau nampak siapa dengan manusia pada hari ini kan, fakuli, maka tunjuklah pada orang tu, inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernazar pada Tuhan yang penyayang satu puasa, falan ukallima al-yawma insiya, aku takkan bercakap dengan manusia seorang pun. Dia kena tunjuk macam tu. Tapi soalan, dia makan tak bagi tadi lepas lahirkan Isa? Dia makan, makan tamar, ada air minum. Tapi lepas tu disuruh dia supaya nazar kan, atau tunjuk pada orang, dia tak cakap. Nazar berpuasa, nazar puasa, tapi untuk bercakap, tapi tapi makan. Okay, tapi bila kita lihat dalam kisah yang Nabi SAW tengah nak khutbah atau tengah berkhutbah, Nabi nampak seorang lelaki berdiri tengah panas. Nabi kata kepada sahabat, siapa tu? Dia kata, hadha Abu Israel. Ni Abu Israel. Nazara, dia bernazar. Allah yajlisa, tak nak duduk. Walai yastazilla, tak nak berteduh. Walai takallam, tak nak bercakap. Wayasum, dan dia berpuasa. Dia tak nak duduk, tak nak berteduh, tak nak bercakap dan puasa. So kat situ kita dapat lihat dia tak masuk dah masalah tak bercakap, bukan puasa yang dimasukkan dalam Islam. Okay, lepas tu Nabi kata kepada sahabat, muruhu, suruh dia. Fal yajlis, suruh dia duduk. Wal yastazil, suruh dia berteduh. Wal yatakallam, suruh dia bercakap. Wal yasum, tapi teruskan puasa. Dari situ kita faham bahawa yang benda mengarut tadi kan, dalam diri. Kenapa pakcik diri tengok depan rumah? Dia nazar kalau dia apa dapat masuk pertandingan nyanyi tu, dia nak berdiri depan rumah 3 hari. Itu benda tak ada, tak kira, void. Bahkan orang tu tak buat pun tak perlu kafarah. Tak buat pun orang mengagut. Kan bahkan dikira void daripada awal. Tidak ada sebarang hukum. Tidak ada sebarang hukum, tinggalkan je. Sebab tu Nabi tak suruh orang tu untuk apa, dia nazar kan. Tapi Nabi tak suruh dia batalkan dengan apa, dua tiga perkara tadi dengan apa, dengan berpuasa atau. Maka Nabi suruh batalkan yang lain, teruskan tu je. Puasa yang valid. Kalau dia langgar tak puasa, yes, dia kena bayar nazar. Faham eh? So nazar ni bukan ni. Orang kita suka bernazar. Sebab ingatkan nazar tadi mengubah takdir. Dengan nazar tak mengubah takdir. Ia hanyalah sesuatu dia keluar dari orang kedekut. Dan kalau kita dah bernazar, wajib tunai sebab orang beriman dan surah Al-Insan. Orang kata, yufu nabin nadri. Mereka tunai setia dengan nazar. Bila dia nazar, janji Allah Ta'ala untuk something, dia pasti akan buat. Itu sifat orang beriman. Walaupun kadang-kadang benda tu tak wajibkan. So kita ulang balik pada kes golongan apa Kristian, diorang buat rohbaniah tapi tak jaga dengan betul. Macam juga para sahabat yang kes ayat 87 Al-Baqarah tadi, dia pergi sumpah tak nak sentuh bini untuk beribadat memanjang. Maka Allah Ta'ala terima. Tapi dan bakal Allah Ta'ala apply ke atas mereka ketika tu, apa? Perbuatan mereka tu dikira sebagai melanggar sumpah. Mengkhianat. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tahu beri taubat dan Allah Ta'ala Allah Ta'ala maafkan. Fala'an from today, from starting from now, bashiruhunna, buat hubungan dengan mereka kan. Mana Allah Ta'ala suruh mereka batalkan tu, saya buat macam tu. Mana siang puasa, malam tak ada masalah apa. Kita ikut pada perikutkan kepada apa yang perbuatan dibuat oleh para anbiya sendiri. Contoh macam Yaakub alaihissalam kan dia bernazar. Kan bila orang kata dalam Quran, kullu ta'ami kana halal li bani Israel, semua makanan asalnya halal untuk bani Israel, illa mahram Israel an nafsik, apa yang Israel haram ke atas diri dia. Lepas tu orang Yahudi pernah tanya Nabi, dia tanya apakah makanan yang Israel haram ke atas diri dia. Nabi jawab, Nabi kata dahulunya Yaakub dia sakit. Kemudian dia bernazar kepada Allah Ta'ala, kalau sekiranya dia sembuh dari sakit, dia takkan makan makanan paling suka, minuman paling dia suka. Makanan paling suka adalah daging unta. Minuman paling suka adalah susu unta. So bila dia sembuh daripada sakit dia, dia suruh setia lah. Memang itu maksud dia kalau ikut sebelum kita ni, hatta para ambiak, cuma diorang tak letakkan ibadat. Dia tak letakkan ibadat puasa ke solat tak. Diorang akan gunakan macam benda-benda tadi lah. Ini macam tu, macam kisah apa, kisah Nabi Ayub. Kan dia nazar, kalau dia sembuh nanti nak sebat bini dia. Ha kan? Jadi Allah Ta'ala suruh dia ambil seberkas, ketuk sekali je. Untuk supaya tak mudaratkan isteri dia. Jadi itu pada dalam konsep hudud. Kalau orang tua, yang kalau kita sebat dia mati kan? Pukul mati, sakit tak tahan. Maka boleh kita ambil seberkas, ketuk sekali je. Kalau dia berzina kan? Ha, kalau konsep dia. So jadi secara asal, kita sebut tadi, memang kalau kita kata ikutkan pada syirik tak? Syirik itu tidak. Dalam bab beramal, kalau contoh macam orang tu menduakan amal. Dalam beramal, amal milik Allah Ta'ala, tapi dia buat untuk Allah dan lain. Contoh macam dia patutnya berzikir mengenai Allah Ta'ala, kan hanya Allah, tapi dia zikir untuk dapat barang. Something yang bukan daripada hadis Nabi yang SAW ajarkan, macam kebal. Membelajar silat kan. 70 ribu macam silat gayung. 70 ribu, apa depan asar. Kan? 70 ribu Allahu Akbar untuk kebal. Ini problem. Ini problem, ada masalah kat sini. Sebab benda-benda macam ni, yang penggunaan macam ni memang menjangkau kepada syirik. Sebab zikir tadi milik Allah Ta'ala aje. Macam solat lah, milik Allah. Kita solat kepada Allah dan kita tak boleh. Macam puasa. Macam puasa untuk Allah Ta'ala, tapi dia kata puasa untuk diet. Tak boleh. Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata Allah Ta'ala kata, ana aghna syuraka ani syirki. Akulah sekutu yang paling tak perlu penyekutuan. Sering disekutukan, tapi aku tak perlu penyekutuan pun. Man amila amalan, barang siapa buat satu amal, asyrakani fihi wairi, dia sekutukan aku dalam amalan tersebut selainku, taraktuhu wa syirka, aku biarkan sekutu dia. Bukan satu ayat lain yang berkata Allah Ta'ala kata aku akan suruh dia minta pahala dia pada siapa sekutu yang disekutukan. Mintalah pahala kat situ. Ini bahaya dia. Jadi konsep masalah nazar tadi tidak. Tak sampai peringkat itu. Memang kita kata para ambiya pun. Cuma Nabi sendiri dalam syariat Islam, Nabi tak galakkan bernazar. Kalau kita buka dalam Quran, kisah nazar para ambiya banyak. Tapi syariat Muhammad penyempurnaan tak digalakkan langsung. Bahkan jangan kita sangka bahawa bila kita berikan sesuatu, Allah akan pasti bagi satu benda kita nak. Sebab Ta'ala tak ada, kita kata pegang, kita pegang Swiss kunci, bila kita buat dia wajib bagi. Mana ada? Sebab kita, kalau kita boleh buat macam tu, habislah. Kan hari ni sekian mati ke orang tu, besok sekian mati ke orang ni, besok sekian orang mati ni hidup balik. Kita akan sentiasa berubahlah ni, apa unsur alam ni, atau apa, apa kanun alam ni akan berubah. Kan apa, apa apa matahari makin dekat, ini minta dekat lagi, ini minta jauh. Yang orang nak sejuk minta panas, panas minta sejuk. Yang tak hujan minta hujan, yang hujan minta tak hujan. Dan kita ada pula amalan boleh buat Allah Ta'ala patuh. Ayat salah, ayat tak sedap, tapi bunyi dia itulah perbuatan orang. Allah patuh dengan permintaan orang tu, patuh. Maksudnya Allah Ta'ala kena tunaikan juga. Masalah mana boleh Allah Ta'ala, kita meminta kepada Ta'ala wajib. Allah beri kita minta apa-apa, harus sahaja. Patut dia bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, tu hak dia sebagai Tuhan. Dia tak terikat pada benda-benda kita, apa, permintaan kita ni mesti dibagi. Salah, sangat salah. Ini kena jaga sikit. Dan konsep tu kadang memang betul akan menjangkau kepada syirik. Kan dia patut amal kerana Allah Ta'ala, dia amal kerana diet, ataupun contoh macam ni, kerana sekian, kerana untuk ini, untuk orang. Dan bahkan boleh masuk untuk riak lah. Dan riak tu lah syirik. Riak tu syirik. Bila orang tu buat kerana manusia, syirik. Itu dia kata oleh Hasan Basri. Dia kata apa, apa dia kata, beramal apa, kerana apa, apa, barang siapa beramal, ini sesuatu yang Allah Ta'ala wajibkan, dia beramal tapi kerana yang lain selain Allah Ta'ala, itu syirik. Barang siapa yang tinggalkan amal, mana Allah Ta'ala larang dia buat benda, dia tinggal kerana manusia, kerana sekian, maka itu riak. Barang siapa yang betul tu adalah orang yang dua-dua dia tak buat kecuali kerana Allah Ta'ala. Itu yang pentingnya. Kadang-kadang kita sekarang banyak amalan kita buat ni, macam ni untuk sekian, untuk sekian. Kalau ada, ada orang kata, tapi ustaz macam ayat kursi ataupun surah Al-Baqarah, kan Nabi kata ada fadilat. Nah, fadilat tadi itu ikut sunnah, itibak sunnah. Lain, kita faham bahawa bahkan ikutan kita tu sebab kita janji Allah Ta'ala akan bagi. Itu sebab kita buat. Bukannya kerana kita kata pun macam, oh, biar dapat barang lah. Kan, minta Allah Ta'ala barang lah, tak, tak ikhlas lah. Macam kata nak syurga kan, takut neraka. Ini Allah Ta'ala suruh. Macam bab neraka, Allah Ta'ala kata, ya ayuhalladzina, surat At-Tahrim, ayat ke-6. Ya ayuhalladzina amanu, hei umat iman, ku anfusakum ahlikum nara. Peliharalah, lindungilah diri kamu dan keluarga kamu di api neraka. Maka Allah kata, fattakun nar, takutlah kamu neraka. Ayat lain kan. So, maksudnya takutkan neraka itu adalah iman. Tak boleh orang terkata, ini makhluk dia ni. Tak, salah. Kalau untuk amal, untuk kejar syurga, itu tanda di iman Allah Ta'ala punya firman. Sabda Nabi. Sebab bila dia beramal untuk dapat capai, banyak Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Al-Hadid, dalam surah apa, dalam surah Al-Maidah, dan surah Al-Imran 133, Allah Ta'ala katakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan cepat-cepatlah kamu kepada keampunan Tuhan kamu, wa jannatin, dan cepat-cepatlah kamu kepada syurga. Jadi Allah Ta'ala panggil dengan syurga, dan memang kita layak dengan syurga Allah Ta'ala, bukan dengan Allah. Ada orang kata, saya tak nak, nak Allah Ta'ala. Awak kotor, tak layak bersama Allah Ta'ala. Awak layak dengan macam kita macam ni. Katakan kita ada sultan, ada raja, panggil kita menginap dekat istana, jadi tamu. Tempat layak kita adalah mana? Bilik tamu lah, bukan bilik raja. Ini ke? Kata kita dimuliakan. Aku masuk bilik kan, agung tidur atas, apa, sultan tidur atas, awak tidur ke bawah katil. Apa hal? Itu kan cara dia. Sebab tak layak kita macam tu. Allah Ta'ala ada contoh lebih baik. Tak layak orang tu kata, saya nak Allah Ta'ala aje. Kita layak dengan, ini benda tawaran Allah Ta'ala. Ini kita layak. Bukan layak dengan zat dia, dengan diri dia. Yang banyak orang yang sesat ni, dia kononnya tak nak ni. Dia kata, ini makhluk. Ini makhluk. Allah tawarkan kita itu. Itulah tawaran dia untuk kita. Yang poyo sangat kan, perasan. Kononnya pun dia bersih sangat jiwa, sampai last sekali jadi macam tu. Sangat salah. So, ia basic dia kan, faham eh? Dari segi konsep nazar tadi. So, kalau dia kata orang tu bernazar, ataupun dia sumpah dengan nama Allah Ta'ala, maka dia wajib tunaikan. Wajib tunaikan. Dan benda tu, kalau dilanggar, kena. Kalau dia bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, tak ada nilai. Ataupun dia buat benda tu bukan ibadat macam nazar tadi kan, tak ada nilai. Buat apa? Tenung. Buat apa tu? Saya bernazar, kalau lulus peksa nak tenung 3 hari. Iktikaf, iktikaf ibadat. Kan? Puasa ibadat. Dan konsep tu, nazar kita ni, macam-macam para ambiak zaman dulu lain. Nazar dia tadi macam kes keluarga saya tu kan, yang kes apa, apa atuk atuk yang kemarin apa tu dia dia selamatkan oleh jerung, dia pun sumpah. Lepas tu anak-anak sakit pula pasal dia. Masalah juga. Kalau sumpah kan. Ha, sumpah maka kalau kalau sumpah kita kena tunaikan. Ha, tajuk asal tadi kita kata dia boleh je batal. Dan bahkan yang berjanji dia apa pasal kita kena pula. Kalau kata tapi kan Yakub, Yakub nabi. Kan Yakub dia nak dinazar macam tu. Dinazar jadi jadi haram terus. Ke atas Bani Israel makan unta, susu unta sebelum turun Taurat. Sebelum turun, lepas turun Taurat dibatalkan di, dibatalkan balik. Maksud Allah Ta'ala mansuh kepada hukum. Kalau tidak pada asalnya semua makanan halal untuk mereka kecuali apa yang Yakub itu Israel haram ke atas dirinya. Sebelum diturunkan Taurat. Ni sebelum turun Taurat. Lepas turun Taurat maka peraturan ni lain. Jadi dimansuhkan hukum tadi. So maksud dia bukan kekal abadi sampai kiamat. Faham eh? So kita nilai kita benda ni menazar kita, sumpah kita semua boleh dibatalkan dengan cara yang Allah Ta'ala beritahu. So jangan dengan pening kepala. Macam mana pun ni? Aku tu sumpah dah takkan boleh makan sumpah nanti muntah darah. Okey. Seterusnya bab apa bab nas mazhab Syafi'i, nas Syafi'i rahimahullah fil Quran. Bab nas mazhab Syafi'i pandangan pandangan Imam Syafi'i tentang Quran. Telah beritahu kami akhbarana Abdul Hasan Ali bin Umar Al-Quzwaini Quzwaini kata telah beritahu kami Abdul Hasan Ali bin Umar Al-Quzwaini Syekh Saleh rahimahullah seorang syekh yang saleh. Dia kata ambana Yusuf bin Umar Abul Fath Al-Qawwas Az-Zahid di Baghdad qala ambana Abul Husain bin Hubaysh kata ambana Al-Husain bin Ali Al-Jassas kemudian qala kata Rabi' bin Rabi' bin Sulaiman ni anak murid Imam Syafi'i dia kata qala dia kata sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqulu berkata sami'tu Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu Al-Quranu kalamullah ghairu makhluq Quran itu adalah kalam Allah bukan makhluk ya yeah. Kemudian yang kedua dia kata berkata akhbarana Abu Tahir Muhammad bin Nasr Al-Gharabili Sheikh Zahid rahimahullah ta'ala kata ambana Abu Hussein Muhammad bin Abdullah bin Hamad kala ambana Abu Bakar bin Muhammad bin Hussein Al-Ajuri kala ambana Abu Sa'id Hasan bin Ali Al-Jassas kala sami'tu Rabi' bin Sulaiman ha, bagi situ eh? Rabi' bin Sulaiman yang anak murid Imam Syafi'i Yaqub dia kata aku apa berkata dia kata aku mendengar apa dia kata aku mendengar Rabi' bin Sulaiman berkata sami'tu Syafi'i aku mendengar Syafi'i berkata Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Quran tu kalam Allah bukan makhluk. Wa man qala makhlukun fahuwa kafir. Bagi siapa kata ia makhluk maka dia kafir. Ya adalah kafir. Okey. Dan kata dan beritahu kami Abu Nasr Al-Ahmad bin bin Khidr Al-Qara Al-Fariqi dia kata wa Abu Hasan Ali bin Hussein Al-Ukbari qala kedua mereka berkata qala amba'na Abu Qasim Hibatullah bin Hussein bin Mansur Al-Faqih At-Tabari Al-Syafi'i rahimahullah qala ambana Husain bin Ahmad At-Tabari qala sami'tu Ahmad bin Yusuf Asy-Syalinji yaqulu sami'tu Ali bin Husain bin Junaid yaqulu sami'tu Rabi' bin Sulaiman ha, tu sanad dia sampai situ aku dengar Rabi' bin Sulaiman yaqulu berkata sami'tu Syafi'i ya aku dengar Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu berkata man qala lafzi bil Quran makhluqun au lafzul Al-Quran bil lafzi makhluqun fahuwa jahmi man siapa yang kata Quran lafazku dengan Quran adalah makhluk ataupun Quran dengan lafazku adalah makhluk maka dia Jahmi. Jahmi ni dia dia gelaran bagi apa Jahmiyah. Jahm bin Safwan salah seorang di antara yang apa panggil apa apa mengadakan apa kalam pada masalah apa sifat-sifat Allah Taala. Dia Jahmiyah ni banyak membatalkan benda. Dia, dia macam kita kata Mu'tazilah sebenarnya banyak pendapat Mu'tazilah tu sebiji dengan Jahmiyah. Jahm bin Safwan punya pendapat. Antara macam itulah dia kata Allah Ta'ala tak berkata-kata. Kalau berkata dia makhluk. Sebab kita berkata Allah berkata. So Allah tak makhluk. Macam Allah Ta'ala sayang. Kita sayang. Maka kalau kita ada sayang, Allah ada sayang. Maka sifat sayang ni sifat makhluk. Kalau Allah Ta'ala ada sifat sayang maka dia makhluk. Maka batal. Tak ada sayang. Tak ada marah. Eh semua tak ada lah. Tak macam tak tujuh. Itu tak tujuh. Tak wujud lah. Dia ada zat yang kosong. Sebut zat pun tak boleh. Dia kata kalau ada zat ni kan. Itu yang geng. Geng yang kata Allah Ta'ala ada di mana-mana tu. Dia nafikan zat. Nafi Allah Ta'ala ada zat. So kalau ada zat, ada kedudukan lah. Kalau tak ada zat, tak ada kedudukan. Mana-mana semua. Everywhere, anywhere. Mana boleh macam tu? Ha, tapi ini masalah pasal fahaman tersebut. Yalah, first part macam nak menafikan Allah Ta'ala kesempurnaan makhluk. Tapi second part, dia ada kesan, kesan lama daripada agama Hindu, Parsi. Kata diorang kan percaya Tuhan menjerma kepada manusia. Menjerma, jadi manusia. Sebagai mereka menjelma kan, Tuhan-Tuhan, Tuhan dewa-dewa ni, diorang kata tak ada masalah untuk menjelma jadi manusia atau atau masuk dalam manusia. Sebenarnya macam ni, kita kata, waktu itu wujudlah. Benda ni memang ada fahaman asal sebelum Islam sampai ke Parsi dan Rom. Banyak orang kadang pening kepala. Dia kata, macam mana Islam boleh develop fahaman ini? Pemahaman macam ni cuma berkembang pada umat Islam selepas Islam sampai ke Rom dan Parsi. Lepas tu dulu kita nak bincangkan, boleh dibahaskan, kenapa Islam tak diberi pada bangsa yang hebat? Bangsa yang ada ketenteraan, ada kerajaan, dah ada peraturan. Islam datang kan lebih mudah diterima oleh orang macam ni. Sepatutnya. Banding ada bagi pada badui yang tak tahu apa. Ke badui kan? Dia tahu hidup dekat padang pasir tu lah. Habis kuat berperang. Lepas yang lain duduk di rumah lah, bertanam kalau ada tanaman. Hidup yang simple. So, jadi ada orang dia merasakan kalau dia kata tu, kenapa diberi pada diorang, tak diberi pada Rom Parsi atau India atau sekian? Sebab diorang ada tamadun. Kalau dapat tamadun pada dapat pada diorang amalan Islam tadi atau agama Islam tadi, diorang dengan tamadun, Islam akan lagi hebat. Macam orang kata macam, kalau Jepun dapat Islam, ayat tu. Kan? Ha, dia rasa. Sedangkan ada problem dia kat sini. Problem dia adalah, kan? Abu Hasan Ali An-Nadawi, saya pernah sebut tu. Dia kata cawan. Dia kata, okay, dia kata ni, soalan dia dalam buku Sirah Nabawiyah, dan juga dalam yang dia karang, ada juga dalam buku apa, Mada Khasrat Alam Mihintuatul Muslimin, apa dunia rugi dengan kemudaran umat Islam. Dia sebut satu benda, dia bagi alasan, kenapa Allah Ta'ala pilih Arab, tak pilih bangsa lain. Yang ketika tu ada nation lain yang bertamadun, yang maksud dia apa, ada ke sistem lah, bersistem. Pemerintahan bersistem, undang-undang bersistem. Kenapa Islam tak diberi pada diorang, diberi pada Arab? Abu Hasan An-Nadawi kata sebab Islam, orang Arab ni kosong. Cecawan yang kosong. Yang bila kalau kita bagi pada dia Islam, dalam dia hanya ada Islam, tak ada lain. Tapi tapi nak faham juga, kalau kita macam tadi minum air oren kat sini, sangkui. Lepas tu kita tak basuh bekas, kita tuang air lain dalam cawan ni. Ada tak rasa oren tu? Ada kan? Dia sikit-sikit macam rasa oren. Okey, itulah kesan yang berlaku bila umat Islam campur dengan bangsa luar. Dia memang tak boleh elak. Memang kita kata Islam pasti sampai ke sana. Yang Nabi janji, dah janji Allah Ta'ala kepada Nabi. Semua kerajaan-kerajaan zaman tu jatuh. Dan Nabi SAW dijanjikan akan dapat semua-semua sekali. Bahkan harta milik kepada Kisra Parsi itu Nabi akan miliki sejak sebelum hijrah lagi. Ketika hari hijrah tu, Suraqah bin Malik. Kan dia kena, dia cuba tahan Nabi SAW. Lepas tu kali pertama kuda tenggelam sebagainya kan. Lepas tu dia takut. Nabi kata lepaskan aku, tapi Nabi janji, dia kata kalau sekiranya dapat nanti khazanah kerajaan Parsi nanti, aku bagi kau gelang dia, gelang Maharaja Parsi. Lepaskan aku sekarang. Kalau musuh datang, kalau Quraisy kejar, bagilah arah lain. Memang dia buat, bagi arah lain. Dan Parsi hanya jatuh kepada Islam, empire besar tadi, pada zaman Umar. Umar cari dia. Dalam kitab sirah dia kata, Umar cari dia bila dapat gelang Parsi. Raja Parsi pula, Maharaja Parsi, bila dia kalah perang dengan umat Islam, dia lari ke India. Dia tamatkan riwayat ke India. Tapi yang best ni, gelang tinggal. Gelang tu tinggal. Macam Nabi sebut lah. Gelang tu tinggal. So, bila dapat gelang tersebut, Umar kata, mana surah kau? Mana surah kau? Dia kata, nanti kan. Misalnya. Dia pakai. Tanggal. Tanggal. Sebab emas tak dia pakai lagi. So, diberikan dia nilai. Berapa nilai gelang tersebut, dibayar pada dia. Umar suruh dia pakai untuk benarkan janji Nabi SAW. So, jadi bila zaman ni yang tajuk sebenar, rosak bahasa Arab, datang wahdatul wujud, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, semua sekali tu datang situ. Syiah, Khawarij. Bila umat Islam bercampur dengan bangsa yang bukan daripada apa, Arab asal. Sebab diorang dah ada mindset. Sebab diorang dah ada cara, dia ada sistem ketuhanan. Alah, macam Melayu lah, Melayu kita kat Malaysia ni. Bila terima Islam, lain sekali kita nak asimilasikan Islam dengan Melayu. Bukan kita asimilasikan Melayu ke dalam Islam. Kita terbalikkan Islam mesti ikut Melayu. Jadi ada beberapa orang, saya pernah jumpa apa pesyarah. Ada seorang tu pesyarah kat UM. Memang daripada kata-kata dia sesat lah. Dia ijtihad dekat satu masjid. Dia kata, dekat Taman Tun tu ada satu tempat. Buat aja sebar ajaran apa-apa berbahaya. Ni apa, kemulia apa tu. Saya tak ingat nama. Kata Ihsan Taklim. Ihsan Taklim dia kata. Tapi sebenarnya kita orang kutuk dia awal lagi. Saya pernah sekali waktu saya jumpa dia, saya tak pernah kenal dia daripada sebelum tu. Waktu kita orang terima tauliah wilayah persekutuan. tauliah mengajar. Bila terima tauliah mengajar tu, kami apa disuruh hadir ketika hari nak bagi tauliah tu kan, kepada 3-4 sesi syarahan. Adalah yang bagus, bagus banyak, yang tak bagus dia seoranglah. Dia terang cakap. Dia pasal dia memang pelik sikitlah cara dia bercakap tu. Itu first time saya dengar. Tadi kata macam dia kata kenapa? Soalan pertama dia kata, kenapa orang Malaysia masuk Islam tak jadi Arab? Dan saya kata saya jawab kan. Saya jawab alasan kat tangan saya kata sebab kita ni tak sampai tentera Islam untuk mentadbir kita. Sebab kalau yang dia kata Afrika macam Sudan, dia tak cakap Arab pasal. Tapi bila Islam datang dengan tentera, tukar terus sistem. Mesir, asal tak cakap Arab. So dengan negara tu asalnya bukan negara Arab pun. Dia bangsa dia sendiri. Kibti. Ha, jadi maksud dia, bila Islam datang dengan tentera dan sebagainya, jadilah penggunaan tadi. Orang kata tidak, dia kata. Sebenarnya kita dahulunya atuk nenek kita berjaya ambil Islam, tak ambil Arab. Ambil Islam, tapi tak ambil Arab. Ha, dia kata. Tapi lah, dalam bercakap dia tu, dia sebenarnya, macam dia kata, patutnya kita kena present Islam ni dengan bentuk Melayu punya. Islam Melayu, dia kata. Ke Islam Arab. Dan cara cakap tu macam ni lah, dia ngek-ngek-ngek kan. Lepas tu kemudian, dia sebut lah, dia kata, dia ada dalam ceramah dia. Saya banyak kali saya sebut tajuk ni. Dia pernah kata dia ceramah ke artis-artis. Lepas tu tak apa dia sebut entah, artis-artis semua jadi macam nangis. Dengar macam sedihnya. Lepas tu lepas kelas, semua artis-artis datang salam dia. Lelaki perempuan. Dia ustaz. Lepas tu waktu kita salam kan, Ustaz Yunus di bawah, kita orang dewan sini. Ustaz Yunus toleh kat saya. Saya macam, saya tahu kan, tak kenal dia. Lepas tu kan, lepas daripada tu, dia cakap, dia kata, saya salam. Tapi lepas tu, hari minggu berikutnya, tak apa, kali sesi kali, kelas berikutnya, saya kata lain kali jangan saya ni masih muda. Jadi tu salam saya kan, salam Datuk Jisam Sudin ke, okeylah. Dia kata, cakap yang tu. Tu saya kata kalau artis-artis Malaysia ni masih sesat, tidak panggil apa, tidak bertaubat, ini antara punca dia orang ni. Dia pernah sekali bagi tazkirah kat masjid, kat Taman Tun. Dia kata, kenapa belajar Sahih Bukhari? Sahih Bukhari ni buku perlembagaan. Dia macam baca buku perlembagaan. Tuan belajar buku perlembagaan, tak kan? Jadi Bukhari tu saya belajar, dia kata. Pelik kan? Turun-temurun para ulama' belajar kitab Sahih Bukhari. Kan? Turun-temurun belajar. Dengan mendengar, dengan penjelasan, dengan syarah. Macam-macam. Datang dia boleh kata, tak usah. Benda tak pelik. Macam saya tengok macam ada orang cuba mengalihkan kita daripada apa? Daripada belajar apa sumber Arab kan. Dia macam Hamzah Yusuf dari US. Dia pernah satu ada ucapan dia. Dia kata sepatutnya orang Malaysia tak usah pergi tanah Arab dah, dia kata. Cukup belajar dekat Malaysia. Pasal kat sini constitution apa ilmu tu dah cukup. Dia nak elakkan kita faham kalimah sebenar. Ini musuh-musuh Islam macam ni. Ingin sufi kan, banyak je orang suka dengan ceramah dia. Pasal moderate. Moderat kan, ini bukan moderat, sebenarnya sesat. Dia memang dia cakap itu, memang ada teks dia cakap itu. Waktu datang Malaysia berapa kali ke berapa, 2 tahun lepas kot, ada teks dia cakap. Dia kata tak payah belajar bahasa Arab dekat negeri Arab dah. Lepas tu itu tak usahlah belajar kedutaan orang, tak usah hantar kat luar negara lah. Engineering yang hantar bagi ke Jerman, robotik yang hantar ke Jepun, dan Malaysia pun dah ada cakap itu. Mana ada manusia fahamnya tu. Awak nak belajar bahasa Perancis, duduk belajar kat Malaysia cukup. Pergi Perancis lah kan. Tapi ni tak jahat. Orang tak perasan. Tapi yang persyarahan yang saya sebut ni macam tu jugalah. Dia kata kenapa nak jadi Arab. Kata. Tapi sebenarnya maksud Arab tadi adalah dia nak asimilasikan, menjadikan agama Islam ni Melayu. Agama Melayu dia kata. Bukan agama Islam. Yang sebenar macam tu. Itu pendapat dia. Itu sebab kenapa jangan belajar Sahih Bukhari tu. Yang itu ayat-ayat keluar dari mulut dia. Ini kita tak pelik kan, kata macam kata tak sesat. Kalau artis sesat, ini antara orang dia apa pendakwah bagi benda tu kekal. Dia cakap tu dia bangga tau. Dan benda yang dia tengah nak sibuk kempen ni, Indonesia dah buat dah. Tuan-tuan pernah dengar di Indonesia kan, di Indonesia apa dia orang ada buat apa, baca Quran langgam Jawa. Dia baca Quran macam lagu rentak lagu Jawa punya apa, kisah dongeng-dongeng sebagainya. Subhanalladzi, sebiji macam lagu ni. Apa cerita-cerita pesantren apa ke pondok-pondok apa yang diorang kata pun ada, ada kan. Tak kena dengar juga kot, saya bagi dengar. Sebab ni kempen Islam Nusantara dia panggil. Pancasila. Bukan kan? Islam Nusantara. Ha, ini kena kena tengok sikit sebab macam ada datang kan daripada sistem kufur. Sistem kufur punya apa? Punya AJK ke mana tah? Mana sistem Islam kufur lah. Okay. Dia di sini dia kata apa? Dia kata orang kita ni sibuk nak jadi Arab. Dia punya Arabisasi. Kan dia ada sebut kan? Ha, dia sedang marah dengan ni lah. Ha, okay. Dia menteri kan? Okay. Dia dia cerita dia ni. Apa cerita dia sekejap? Ha, ni. Ha, ni. Surabil anbiya'i wal mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya kira panjang sikit. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Bacakan oleh saudari Ibone Hormaitian dari Radio Republik Indonesia Jakarta. Nyer bahasa ya? Lambat pula. Okay. Langgam Jawa. Isra Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram. Okay. Dah tu. Dah lama dengar dia buat apa? Dah sesat. Okey. Ah, ni ini sekarang kempen eh. Dia panggil Islam Nusantara. Islam ikut versi orang Malaysia, versi Indonesia. Kalau Thailand versi Thailand. Awak bayangkan baca Quran bunyi Thailand. Ada je ni maksud sebenarnya kalau ikutkan taranum yang dibaca, yang orang buat taranum serupa je. Kan dia langgar mat 6 5 jadi 12. Dengung 2 jadi 4 jadi 6 8 sebagainya. Untuk supaya serupa lagu orang tu. Macam ni sama. Kalau anda kata di kalangan orang-orang kita ni yang yang menentang penggunaan ni, dia kena tentang juga taranum. Sebenarnya taranum tu dia asalnya lagu perempuan penyanyi, perempuan penghibur. Raja-raja sultan-sultan zaman berkenaan masuk Islam, dia orang suka dengar perempuan nyanyi. Tapi bila masuk Islam, ulama kata haram. Tapi dia suka berhibur dengan lagu-lagu tadi. So apa jadi? Quran dibaca ikut lagu orang-orang. Itu masalah. Kita tak faham mak ni. Dia sibuk macam teronom kan. Sebenarnya dia akan langgar. Bacaan tu dia tak ikut dah tajwid betul. Al-Azhi kan dia. Habislah. Dua jadi jadi enam. Lapan, dua belas. Mana ada? Sebab tu kata tuan belajar apa Quran. Hafal Quran kat mana? Kat Yaman ke? Saudi ke? Apa? Syria tak pasti. Jordan. Ha, tak ada. Yang jumpa kat Mesir je. Saya belajar kat Mesir ada. Bahkan dahulu pada Ummu Kalsum yang perempuan penyanyi tu kan. Ha, lagu dia tu ustaz sebaru buat reset balik. Lagu dia tu sebab apa? Sebab nak ini taranum terbaik, terbaik, terhebat. Cara tarik lagu suara. Sangat bahaya kan. Ha, tapi ini asimilasi tadi. Yang ini yang kes. Bila orang kata macam mana boleh timbulnya wahdatul wujud, timbulnya Syiah Rafidah apa Syiah Khawarij sebagainya? Sebab bila Islam sampai ke negara yang bukan Arab tadi. Sebab para sahabat Nabi hanya ada Islam. Diorang ni dah ada pemikiran tertentu. Biasa memberontak. Macam Osman dibunuh kan. Orang yang datang daripada Iraq dan juga daripada Mesir. Datang dari situ. Serbu. Madinah. Alasan dia Osman Cronism. Nepotism. Ialah Islam kita tak setuju dengan pemimpin kita. Tak apa. Tapi jatuhkan dengan senjata, haram. Kita bincang tu kan, khawarij kan. Dia haram pasal dia orang dia tak boleh, kita tak boleh. Kita tu habis ulu je kepala macam kita zaman kita sang kita kata tak boleh, haram. Habis tu redha aje. Ambolah. Biar aje. Kita nampak mungkar kita diam. Tapi mungkar biasa buat duit. Kata kan? Bab masalah maksiat tak ada seorang pun berpiket dan juga ataupun apa tak puati. Senyap semua. Sama-sama ke dengar apa K-pop ke K-pop kan. Ada je kan. Gitu-gitu ha. Senyap semua tak cakap apa. Bab hilang duit, bising satu Malaysia. Dia bukan kita cakap bukan kita redha dengan duit tu dicuri. Allah Taala janjikan dah. Sebab dalam konteks ni, tuan-tuan kena faham beza antara curi dengan slewing. Antara bahasa Arab dia sirqah, curi, kecurian dengan ikhtilas. Ikhtilas ni yang tak boleh potong tangan sebab kita dah bagi barang kat dia. Kita percaya dia, kita bagi barang kat dia. Kunci semua kat dia. Lepas tu dia mencuri buat lari kan. Kita dah potong tangan dia. Sebab dalam kes kecurian potong tangan ni kena ada apa? Pemecahan, pecah. Sebab pecah amanah lain. Pecah peti besi. Pecah pintu pagar. Ah, itu berapa potong tangan. Itu antara syarat kan. Syarat ada tiga. Kena benda tu cukup nisab dia. Itu lebih 3 dirham. 3 dirham ataupun 1.4 dinar. Dalam sekarang lebih kurang 1 gram lebih emas. So, satu dinar bersama 4.5 gram. 1/4 dinar, 1 gram lebih lah. Jadi itu nilai dia. Kemudian kedua, barang tu kena simpan. Tempat yang selamat. Kita kunci sebagainya. So dia bukannya kita tinggal. Macam kalau pintu pagar terbuka, kasut kita mahal kat depan ni, harga RM5,000 sekalipun, patut boleh potong tangan kan? Pasal pintu terbuka, dia tak ambil, tak kena. Kita boleh kena hukuman lain, potong tangan tak boleh. Yang ketiga, adalah orang tu yang mencurikan lapar. Kalau dia curikan lapar, dia lepas. Kan pembuktian lah kan. Dia tengok perut buncit lapar punya. Minyak-minyak. Sorry lapar tu hakim. Tengok ada minyak cikgu taki. So masalah jugalah kan. So konsep dia memang kita kata, sebab tu masalah yang orang pecah amanah ni, tak ada potong tangan. Banyak orang tak faham bab ni. Orang kata patut potong tangan. Banyak. Kalau orang curi banyak ni, yang curi banyak juta-juta patut potong kepala terus. Mana ada? Apalah ilah syarikalah. Kan? Kalau potong tangan, apa, 1/4 dirham tu kan? 1/4 dinar, 3 dirham tu potong tangan. Orang ni bukan potong semua sekali. Potong dada, potong tangan, potong tengkuk. Dia tak tahu cerita. So orang ni kita percaya dia sebagai penjaga bagi harta kita, tapi dia khianat. Itu tajuk lain. Alah kulihat kadang orang kita dia sibuk tak duit tadi. Ini berlaku pada zaman Osman. Geng-geng khawarij yang datang bunuh Osman, tajuk asal dia kata Osman nepotism colonialism. Sebab Osman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kaya sebelum daripada jadi khalifah pun. Kekayaan dia sangat dahsyat. Dia boleh beli harta dagangan sampai ke kafilah dagangan sampai ke Madinah, dia beli semua sekali. Pernah sekali kebuluran berlaku di Madinah, dia beli semua. Bukan dia beli daripada satu, dia beli semua sekali. Kes dia pasal apa? Orang tahu dapat tahu. Bila di Madinah berlaku kebuluran, lalu orang ramai pun kafilah datang. Bila kafilah datang, penjaga-penjaga ni nak ambil lah. Kan nak ambil jual balik kan. Dia jadi apa ni. Lepas tu, orang tu kata, semua Osman dah beli. Dia pun jumpa Osman lah. Macam dia orang penjagaan lah. Jumpa orang ramai, jumpa Osman. Beli, bagilah kami sikit, kami nak menjaga. Kata tak boleh, kata. Okeylah, kami beli daripada kau 2 kali ganda. Osman kata, ada orang tawar lagi banyak. Ada, aku ditawarkan lagi banyak dari itu. Lepas tu, dia kata, 3, 4. Osman tolak. Osman tolak, dia orang macam, ish, tamaknya. 3 kali ganda pun tak nak lagi. Ni, tamak sungguh. Jadi, sekali penjaga tu tengok sama sendiri. Semua ada. Siapa yang janji kau lebih dari kami tawarkan? Allah. Allah tahu janji kan. Dia kata semua ni semuanya ni infak apa ni dia apa? Dia berikan sebagai infak. Ambil semua. Kekayaan Osman sangat dahsyat. Tapi geng-geng ni pasal dia dah biasa duduk dalam kerajaan-kerajaan yang memang apa jatuh naik tu biasa. Faham tak, macam Rom Parsi ni kan. Rampasan kuasa tu biasa. It's actually common. So bila dia orang ada idea tadi, dia tengok Osman tak puas hati, start develop. Cuma jatuhkan. Dan Osman pula seorang jenis yang lembut. Lagilah dia orang sekian. Lepas tu dia orang mula-mula masuk rumah Osman. Dia orang tuntut dia Osman. Letak jawatan. Kau takkan bunuh. Nabi pula pernah pesan pada Osman, jangan cabut baju aku pakai kat kau. Dia itu pegangan dia. Maksudnya kan dia masuk ke kebun kan. Nabi tengah duduk sejuk kaki dalam satu apa tempat air. Kemudian seorang-seorang masuk. Awakan masuk. Penjaga pintu tu Nabi kata beri dia masuk dan beritakan gembira untuk dia syurga. Abu Umar masuknya tu sampai Osman minta izinkan dia masuk, janjikan dia syurga bersama dengan fitnah. Kena ujian, kena test. Itu yang Nabi pesan pada dia. Dia pegang. Dia kata, aku tak akan tanggalkan pakaian yang Nabi pakai kepada aku. Ini konsep dia. Tapi geng tu datang, dia nak duit je. Yang saya perhatikan memang masyarakat Islam kita di Malaysia ke, banyak tempat pun, semuanya basic asal untuk mereka tak puas hati dengan kerajaan dan sebagainya adalah yang sejuk, duit. Buat maksiat senyap semua. Rumah urut tepi rumah ke, tak ajak, tak ada lah. Ada rumah urut tepi rumah. Buat tahu je. Tak ada lah. Arak dijual ke, kan, banyak orang mabuk dan sebagainya. Tak ada siapa pun bising. Yang kita tahu bahawa orang mabuk ni kan, yang langgar tiang, langgar orang, langgar kesian. Kat highway apa, marah tu, ada orang tu tengah buat kerja. Angkat sampah. Langgar melambung ke bawah, mati. Yang langgar mabuk. Yang mabuk langgar kereta polis pun ada. Mana ada kebaikan. Bahkan ikut mabuk ni, kalau orang India, macam saya pernah jumpa kat Singapura. Orang India, dia pening kepala pasal kain mabuk ni. Waktu saya naik teksi tu, kereta yang Sungai Buloh balik ke Kota Damansara, ada seorang driver tu, dia kata pagi tadi dia bawa satu family jumpa dengan ahli parlimen Subang, Sibarasiah. Dia kata sebab apa? Dia kata sebab family ni ada masalah. Dia punya anak dua orang, nama bapa lain dua orang. Lepas tu dua orang tak daftar lagi, tak ada surat beranak pun. Check balik, kenapa? Bapa mabuk. Dia mabuk hari pertama. Dia rupanya dah dalam apa, agama diorang pun, dalam masyarakat India pun, kahwin tu guardian kena ada. Mana wali, mana bapak tu kena izinkan. Sekarang kata anak perempuan nak kahwin, sedangkan nama-nama ke nama dia, siapa nak izinkan? Yang tak daftar lagi tu dua orang, macam mana? Bapak dia mabuk. Mabuk-mabuk pergi. Banyak je kes benda ni. Tapi orang tak highlightkan. So kawan orang tak highlightkan kes mabuk. Apa jadi pada orang mabuk, buat apa kan? Benda macam ni, dia sangat dahsyat, merosakkan masyarakat. Tapi orang diam. Ada tentang mabuk? Mana ada. Tapi buat duit, jangan. Ini korupsi. Korupsi buat duit. Soalan lain, sebab banyak basic dia, benda tu tadi kepada harta je. Tidak kepada masalah mengingkari kemungkaran, the whole package. Ingkari kesyirikan, tak ada. Sebab dia lagi besar kan? Syirik atau kufur, tak lagi besar banding pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kan, itu yang Al-Quran jawab. Sebab bagi orang-orang musyrikin marah, kenapa perang kat tanah haram, perang dekat bulan haram. Memang besar, salah. Tapi kufur tu lagi besar daripada peperangan. Quran cakap. Orang kita tak faham bab ni, sibuklah bab duit juga. Semua bab duit. So benda macam ni kita perhatikan dalam masyarakat kan. Kita kata benda macam ni yang orang tak tahu, mana satu yang patut utama kan, daripada segi masalah apa akidah tu yang diringankan. Masalah yang lain tu don sibuk. Ha, tu nak fahamkan. Jadi kisah-kisah, kalau kita tengok kisah apa, kisah para sahabat Nabi SAW, macam kisah apa berlaku Khawarij ni keluar sebagainya. Pasal diorang memang train dari dulu, raja tak puas hati raja, revolt. Belah Cina macam tu, belah sekian, pasal. Ha, belah Eropah. Jadi bila dekat situ pun macam tu. Kerajaan ni naik turun macam Maharaja Parsi sebelum daripada sebelum yang datang zaman Umar kena usir dekat, yang pernah kalah, yang bapaknya yang zaman Nabi hidup, dikoyak-koyak surat Nabi tu kan, dibunuh oleh anak dia sendiri. Anak dia take over dengan bunuh. Yang Nabi beritahu kepada orang Yaman yang datang nak tangkap Nabi, wakil kerajaan Parsi, sebab Nabi kirim surat, raja Parsi bengang, dikoyak surat Nabi sambil kata, dia hantar pakai utusan dia pergi ke Sana'a suruh tangkap Nabi hidup atau mati. Dia tak hantar tentera pasal macam kita gaduh dengan budak kan. Kita datang dengan semua pakai buku 5 sebagainya apa, nak gaduh dengan budak. Oh, 5 tahun kan. Dia anggap Nabi punya kedudukan macam tu. Sebab tu dia tak datang tentera dari Parsi. Dia suruh wakil dekat Yaman dia tangkap. Sebab kat Yaman second class lah banding yang tinggal dekat sana. So, jadi bila dia datang tangkap Nabi, tak jadi. Dua orang, dia hantar dua orang. Sebab zaman tu dia orang anggap orang Parsi ni gagah. Satu Parsi 20 harap. Gladiator kan. Ha, jadi satu Parsi 20 harap. Sampai Madinah dia terkejut. Tak jadi nak tangkap Nabi. Nabi hantar Nabi Hasud, bila hari dia nak balik, Nabi kata cakap pada raja engkau kat Sana'a tu, Tuhan aku Tuhan bunuh Tuhan dia malam tadi. Ha, dia menceritakan macam mana matinya raja Parsi. Biji macam mana yang berlaku dekat sana. Sedangkan tak ada wakil datang lagi. So dia pun balik sampai ke Sana'a, cerita kat dekat dia punya apa pemerintah tu. Ha, itu dia masuk Islam tu. Masuk Islam sebab tu je. Nak ceritakan macam mana diorang punya keadaan kan. Tapi dalam cerita tu adalah yang bunuh raja Parsi tu adalah anak dia. Anak dia juga pesan dengan pada tentera dia sebagainya, tak yang kacau. Muhammad, stop. Dan stop lah. Itu yang badan ataupun gubernur Parsi di Yaman masuk Islam terus. Dia apa tu, Nabi hantar para sahabat, hantar ke Yaman untuk ajar Islam. Ali, Sayyid Waqas, Muhammad bin Jabal, ramai-ramai, ada 10 orang lebih kurang. So nak fahamkan kita kata kat situ, tradisi memberontak kepada pemerintah ni memang tradisi ada pada bangsa sana. Sebab tu diorang buat pada Osman. Dia buat pada sekian. Jadi kalau orang nak faham, kita kata kesesatan macam ni timbul bila? Bila Islam sampai kepada tempat bukan Islam. Macam tadi kat Malaysia, datang Islam, dia tiba kita nak jadikan langgam Jawa tadi. Contoh kan. Tak boleh, kita tak boleh Islam. Kita tak boleh nak melayukan Islam. Melayukan Islam salah. Macam ikut-ikut orang tapi kita ada keraian lain. Macam tu macam orang Madinah, dia orang ada keraian lain. Tapi Allah gantikan dengan hari raya. Dia orang sambut hari raya je lepas tu. Tak sambut dah keraian lain dia orang ada. Nak faham macam tu? Kita macam-macam benda kita ada kan. Hari bapa, hari nenek, hari aunyang, opah kan semua ada. Dia tak boleh, kita tak boleh terlibat dengan benda tu. Sebab asasnya dia orang buat hari-hari tadi untuk kononnya kita tak berisi tanggungjawab kita pada orang tu selama berapa tahun. Setahun. Tapi satu hari kena hari ibu. Salah. Dia ibu kita tiap-tiap hari. Bukan hari tu je. Hari bapa. Ni bapak kita tiap-tiap hari. Tapi ini cara mereka rosakkan. Tak buat. Tapi kita, macam lah macam kami kat belah Selangor, Kuala Lumpur. Diorang ada apa, kempen apa? Kempen tu pakai straw. Ya, itu maksud dia sini. Hari tu kan tak usah pakai plastik. Jadi saya pun keluar statement. Saya kata, alhamdulillah sejak tak pakai plastik ni, kurang dah orang bercerai. Kan? Jenayah pun makin turun. Ini Perli lah ni. Bukan tu. Tapi mana? Tak ada kaitan pun. Tapi diorang cari benda untuk konon nampak baik. Itu je. Ini tak ada benda. Saya pergi Jepun. Elok je ada plastik. Di kedai plastik ada je. Jepun. Ada je plastik. Maju dari kita lagi. Tak ada kait, tak ada alasan. Diorang punya cara pelupusan sampah tu. Yang kita tak nak ambil sampai sekarang. Yang sekarang pasal kita ada kontraktor-kontraktor yang pergi kutip sampah kan. Cara Jepun punya, sampah tu diorang buat macam bangunan tau. Bangunan. 3 tingkat, 4 tingkat kan. Kemudian dilupuskan. Ada cat kain dan dilupuskan dalam bangunan tu. Tanpa tapak kain tapak. Dan memang bau pun tak keluar. Tapi kita nak ambil sebab apa? Sebab kita ada kontraktor tukang kutip tadi yang tengah makan ni. Beli lori, beli banyak ni. Kan ular alik beli pekerja. Itu je sebenarnya. Kalau tidak, tak ada benda. Lama dah boleh settle. Nak bincang masalah tu. Ngarut lah. Pelik tu. Alakulah, kita ni tu sebab tu kena faham. Rosaknya agama ni bila benda bukan agama Islam punya idea dicampur adukkan. Quran Hawa macam tu. Dia Quran Hawa ni macam ni. Kami sendiri secara peribadi sudah. Memang keluar statement daripada Hassan Taklir, kita isytiharkan benda tu sesat. Ya, orang marah lah kan. Ada orang kata kenapa. Sebenarnya kami bukan cakap je, kami jumpa dah dengan geng rumah mengaji. Kami jumpa dengan kumpulan yang manage daripada Karang Craft. Kami jumpa sendiri dengan PCU Karang Craft. Kami terangkan kesilapan dia kat mana. Dan kami katakan, terangkan. Saya pergi Ustaz Asri, Ustaz Fasad, Ustaz Yunus. Kita orang pergi jumpa. Dan perjumpaan tersebut bukan ni lah. Yang pertama jumpa tu, dia orang siap bawa seorang Ustaz Indonesia yang Aswaja untuk debat dengan kita orang. Kita terangkan direct je. Kita kata penentuan hari dan tarikh untuk amalan tak boleh, saya kata. Kalau kata nak kempen sangat, kempenlah 10 awal Zulhijjah, 10 akhir Ramadan. Memang 10 awal Zulhijjah kan Nabi kata tidak ada mana-mana hari yang amalan soleh yang orang tak sukai dibuat di dalamnya berbanding 10 awal Zulhijjah. Para sahabat kata takkan mengatasi jihad fisabilillah. Nabi kata jihad fisabilillah pun tak boleh kalahkan nilai. Kecuali orang tu pergi jihad dengan harta dan nyawa dia, kemudian dia mati tak balik apa-apa. Orang tu saja lagi tinggi banding orang beramal pada 10 awal Zulhijjah. Kenapa tak kempen 10 hari? Kami cakap yang 10 akhir Ramadan. Kan kempen 10 akhir Ramadan kan? Oh, kami ni orang media, dia kata. Orang media dia tak boleh. Dia kena ambil benda yang... Awak nak sibukkan sunnah kan benda? Itu masalah dia. Tapi tahun depan pun ngarut. Tak dapat. Apa? Nak buat hari Arafah. Malaysia punya hari Arafah Selasa. Saudi punya Isnin. Mula macam, nak buat mana? Tak buat, tak ada apa buat lah. Nak cerita. Dia terlari lah. Memang terlari lah. Dia jadi... skip. Kita bagi tahu dia cakap. Tapi pasal benda tu tadi macam dia orang memang nak buat benda tu sebagai apa? Sebagai benda seronok. Bahkan ada satu aktiviti dalam apalah hari ketika Quran Hour tu, diorang berkumpul ramai-ramai Kemudian diorang bagikan muka surat pada setiap orang. Satu Quran eh, kita ada 100 lebih muka surat. Abang selai apa apa selai sudu muka. Kalau 300 orang cukup ah. Seorang lepas tu macam okey. Mula prip. 5 minit habis dah khatam Quran. Alhamdulillah baca doa khatam Quran. Saya kata ni mana ada ni? Cakap dengan orang tak ada ni. Salah. Kan kaedah. Tengok kita buat pertandingan hafalan Quran ke? Tak iya juga. Kan? Hafalan Quran. Buat pertandingan macam tu. Itu bagus. Digalakkan. Kan? Jadi pelik lah. Kita kata macam tu. Dah nasihat dah. Tak dengar cakap. Allah Alam kan. Dia tak nak pasal asas dia. Yang sunnah tu dia tak nak. Memang ada dekat dengan orang-orang besar tu. Dia cakap dia kata. Belajar sunnah ni kita gaduh. Tu kita belajar Quran je. 3 tahun, 4 tahun Quran. Lepas tu baru belajar sunnah. Saya menyampuk lepas tu. Saya kata, mana boleh macam ni? Macam kita nak beramal dengan Quran yang kita belajar kalau tak tengok sunnah? Pelik. Kan? Dia ada idea pelik. Tapi tak pelik lah juga sebab benda tu ada kaitan dengan ESQ. Memang. Pasal memang benda tu diasaskan dan dikembangkan berdasar pada ESQ punya ni, base. Sebab memang pengasas yang apa dia punya pihak yang terlibat tu, dia kata ada video saya simpan sampai sekarang. Lepas ada apa taubat apa pengikut-ikut ESQ 30 orang ke pejabat mufti wilayah yang diketuai oleh Raihanah Sulaiman Falastin. Anak Sulaiman Falastin punya buat anak perempuan meninggal tahun lepas kot. Okey. Dia datang, dia isytiharkan, dia taubat. Pasal dia ni alumni pertama ESQ. Dia terangkan benda sesat, dia kata kami nak berlepas diri, kami tak ada kaitan sebagainya. Dia taubat lah. Selang 2 hari, kumpulan yang masih dengan ASQ buat pula sidang akhbar. Dan dia isytiharkan pada hari tersebut, kita akan buat satu yayasan yang akan menjalankan agenda-agenda ASQ. Tak lama lepas tu, dia datang ke yayasan taklim, minta tunjuk ajar macam mana nak buat kelas. Kita ajar. Rumah ngaji. Itu sebenarnya kita dia orang ambil modul daripada yayasan taklim. Kami ajar ada orang bagi tahu macam nak buat. Pasal kita memang starting point untuk buat pusat center Islam ni mulakan dengan Quran betul. Tapi kita mula belajar baca dulu. Lepas dah belajar baca dah benda pandai baca, dia start nak tahu apa maksud. Dan kita kat situ kita masukkan sunnah. Yang kita susun modul untuk diorang, kita latih diorang punya trainer-trainer ni. Tak datang. Kita pecahkan 10. Ustaz kita pilih-pilih kan. Saya kena gantikan Ustaz Hashimi kot. Itu tu. Ustaz Hashimi cikpa patut datang. Tak datang kan, tak ada hal. Saya datang ganti tu, yang hadir dewan dalam dewan tu cuma 4 orang je. Memang dia boycott. Dia menyampah gitu kan, saya tahu kan kes ESQ tak settle lagi. Tapi dia menyampah, tapi macam tu sekali. Dia orang nak buat rumah gaji tu, kita kata mesin kita ajar kan. Kita train apa patut apa tidak. Jika tidak tak ada terkeluar ustaz Aswaja jadi guru dia orang. Yang baru ni ada orang buat sekali tu, dia buat apa baca ratib hadat habis. Beramai-ramai. Ini rosak dia, tapi dia orang kata nak sunnah lah. Sunnah benda macam tu. Banyak orang terlibat. Itu contoh. Jadi memang kita kata, bila diasimilasikan yang Islam ke Islam, itulah keluar jalan sesat ni. So every macam Jahmiyah tadi kan, Jahmiyah Safwan, dia cakap benda tu sebab ada idea kepala dia. Macam juga Khawarij, macam juga apa Mu'tazilah. Semua keluarkan idea tadi sebab mereka dah campur adukkan Islam dengan bukan Islam. Itu je. Itu masalah. Kita kat Malaysia Nusantara, itu je juga. Tanggal tudung sebagainya kan, Borneo kan. Kenapa nak tanggal tudung? Perempuan buat tu kan, buat macam apa, macam apa program bedah buku kenapa tangga tudung. Sebenarnya benda macam ni sebab apa? Sebab balik pada asal, Islam telah bercampur dengan apa yang bukan Islam. Tapi kalau Islam pure asal, takkan rosak. Sebab tu kenapa Arab dipilih, sebab supaya apa tahu, hanya ada Islam. Kalau ada orang tadi tak basuh, ni kes tak basuh lah ni. Tak basuh, ada kopi tak basuh, tuang air putih, walau tulen mana sekalipun, bila kita minum, mesti ada sikit rasa. Itulah cara macam mana termasuknya benda-benda macam ni. Benda Islam. Para sahabat tak nak bincang. Sebab tu tajuk yang kita kadang-kadang kita dengar, ilmu kalam bincang ni, para sahabat tak ada seorang pun pening kepala. Tak ada kata, ya Rasulullah macam mana? Nobody. Bila diorang datang kumpulan-kumpulan ni, diorang start persoal, argue. More argument daripada amal. Bukan datang untuk beramal, datang untuk argue. Kalau macam ni macam mana? Ah, terfikir tu. Yalah kalau dia jadikan hukum. Kalau lantak, kalau jadi belum, tak ada. Saya fikirlah. Dia pening kepala buat apa? Kan? Sebab dia kata apa, Jahmi. Itu dia kata Imam Syafi'i kata siapa cakap Quran makhluk dia Jahmi. Okey, bab Nas Syafi'i, Nas Syafi'i radhiyallahu anhu fil iman, tentang iman. Rehat ke apa? Ha? Ha, okay, rehat. Rehat dulu. Okay, kita sama ni. Okay, rehat jap, kita rehat makan-makan nanti kita masuk balik. Okey. Kau sebelah suku. Sebelah suku kita masuk. Wallahu a'lam.